Dan kita akan langsung saja baca pertanyaan yang pertama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz agar senantiasa di atas al-haq. Amin. Afan Ustaz mau tanya, apakah benar kaidah yang menyatakan bahwa al-haq, kebenaran, mesti sedikit pengikutnya dan kejelekan mesti banyak pengikutnya? Apakah al-haq, kebenaran, tolak ukurnya adalah banyak dan sedikitnya orang yang mengikutinya? Mohon bimbingannya Ustaz, atas bimbingannya dan jawabannya kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum. Wa fikum barakallah wa iyakum jazakumullahu khairan. Nah, memang biasanya demikian. Disebutkan di dalam Quran dan Sunnah, aktsaruhum la yaqidun, aktsaruhum la ya'lamun, aktsaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka tidak suka kebenaran, kebanyakan mereka tidak berakal, kebanyakan mereka selalu kebanyakan. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang bersyukur Allah katakan wa qalilun mahum atau wa qalilun min ibadiyas syakur. Demikian pula orang-orang yang beriman Allah katakan wa qalilun mahum ila akhirnya. Tetapi untuk menjadikan atau menjadikan tolok ukur kalau banyak berarti salah, kalau sedikit berarti benar, ini belum tentu barakallahu fikum. Betapa banyak aliran-aliran sesat yang sedikit jumlahnya, tetapi dia tetap sesat. Sehingga ukuran kebenaran tetap kepada dalil-dalil dari Quran dan Sunnah dan ijma', tentunya dengan pemahaman para salafus saleh, Quran dan Sunnahnya dengan pemahaman para sahabat. Maka itu namanya tolak ukur, harus dengan ilmu, jangan dengan jumlah. Mengapa? Karena bisa jadi kebenaran itu sedikit, tetapi di satu daerah mayoritas. Kalau diukur saat dunia, itu sedikit sesungguhnya. Tetapi di kampung tersebut, di desa tersebut, atau di kota tersebut, banyak mereka. Maka engkau mengira bahwa ini kesesatan. Kenapa? Karena banyak. Yang banyak di negeri kamu, di negeri lain, sedikit. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai menjadi tolak ukur kalau sedikit pasti benar, kalau banyak pasti salah, enggak mesti. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Dimulai Islam dengan keadaan asing dan nanti akan kembali asing. Apa maknanya? Di tengah-tengahnya tidak asing. Pertama asing. Kemudian sampai tidak asing lagi, berarti sudah mayoritas. Setelah itu jadi asing lagi. Berarti ada masa-masa di mana Islam ini dalam keadaan tidak asing. Sebagaimana di masa Khulafaur Rasyidin, di sana barakallahu fikum pernah kaum muslimin menguasai 2/3 dunia. Masya Allah. 2/3 dunia itu sudah mayoritas ya. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Awalnya asing. Kemudian mulai semakin banyak. Nanti akan kembali asing lagi. Sehingga barakallahu fikum, yang namanya kebenaran memang seringkali sedikit pengikutnya, yang namanya kejelekan seringkali banyak pengikutnya, karena biasanya kejelekan atau kekufuran itu disukai hawa nafsu, sedangkan kebenaran itu biasanya berat sehingga sedikit, atau berat dengan mana tidak cocok dengan hawa nafsu, sehingga banyak yang menolak. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terus menjaga dan memberikan kesehatan kepada Ustaz dan keluarganya. Amin. Amin. Afan izin bertanya, Ustaz. Ana ini penderita bibir sumbing. Suaranya sengau dan ana kalau berbicara agak gagap. Yang ana tanyakan, bagaimana hukum bacaan sholat, mengaji dan doa-doa ana? Apakah tidak sah karena pengucapan yang salah? Atas jawabannya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, kalau memang tidak mampu, maka bacaan doa dan sebagainya tetap sah. Tetap sah. Bahkan bisa jadi mendapatkan pahala lebih. Mengapa mendapatkan pahala lebih? Sebagaimana dinukil dalam Riyadhus Shalihin, disebutkan tentang bacaan orang yang yata ta'ta. Ya tata-tata itu terbata-bata, tidak mampu, tapi dia paksakan untuk baca. Itu pahalanya dua kali lipat. Karena dia tidak mampu, tapi dia paksa untuk berusaha untuk baca Quran. Tetapi, barakallahu fikum, kalau engkau merasa memiliki kekurangan tersebut, jangan menjadi imam sholat. Biarkan yang lain yang lebih fasih dalam membaca bacaan Al-Quran. Adapun engkau untuk dirimu sendiri, sah. Karena tidak mampu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mendeteksi secara dini pada diri kita apabila ada tanda-tanda penyimpangan agar supaya tidak semakin jauh penyimpangan tersebut? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Tentunya dengan merujuk pada dalil. Artinya apa? Artinya kita harus terus belajar. Orang belajar itu seperti mengoreksi diri. Misalnya kalau ilmu itu kita anggap ada 100 ya. Kamu dapat 1, cocokkan pada dirimu. Dapat 2, cocokkan pada dirimu. 3, sampai kita begitu apa yang ke 45 misalnya, atau yang ke 100 sekian, atau yang sekian 99, kamu merasa, loh saya gak kayak gini. Wah ini bahaya nih, berarti saya sudah salah ini, sudah menyimpang. Cepat-cepat perbaiki. Paham ya? Mudah-mudahan dipaham. Ketika kita belajar, kita mengoreksi diri satu demi satu. Dan itu bagi yang salah akan terkoreksi. Oh berarti saya salah selama ini. Kalau kamu ternyata tidak salah, alhamdulillah, maka ilmu tadi sebagai bentengnya. Ketika ada yang menyelisihi ilmu yang kamu sudah tahu tadi, akan tertolak. Oh tidak bisa, saya pernah dengar hadisnya begini, tidak begitu. Maka sunnah-sunnah tadi akan menjadi hisnun hasin. Seperti dikatakan oleh beberapa ulama, kalau tidak salah Ibn Majah, menyatakan bahwa sunnah itu hisnun hasin, benteng yang kokoh dari penyimpangan. Kalau sudah kamu pelajari sunnah secara seluruhan, maka kesesatan akan masuk dari mana? Dari sini terbantah dengan sunnah yang ini. Dari sana terbantah dengan sunnah yang sana. Itu kalau sudah terbentuk di dalam hati kita ilmu sunnah. Sehingga pelajarilah sunnah terus-menerus berurutan. Sampai seluruhnya. Maka otomatis kamu akan mengetahui penyimpangan secara dini. Oh, ternyata saya salah. Ternyata saya keliru. Cepat-cepat terujuk, bertaubat, dan cepat-cepat kembali pada sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana adab yang benar dalam menyampaikan kebenaran kepada orang tua yang mana orang tua tersebut masih awam? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Sering sekali pertanyaan seperti ini. Yang jelas pertanyaan seperti ini sungguhnya bisa dijawab oleh dirimu sendiri. Mengapa? Karena saya tidak lebih tahu tentang bagaimana orang tuamu, sifatnya, wataknya, dan sebagainya. Anaknya yang lebih tahu. Maka, kalau secara teori sudah sering kita sampaikan, nasihatilah dimulai dari al-aham fal-aham. Dimulai dari yang paling penting dulu. Yaitu masalah akidah, surat tauhid. Jangan sampai orang tua kita masih dalam kesyirikan-kesyirikan, kita bicara tentang masalah sholat, masalah ibadah. Mengapa? Karena khawatir ibadahnya dia gak terima dengan kesyirikannya itu. Maka kesyirikannya dulu kita nasihati. Sampai ketika alhamdulillah Allah kasih hidayah, dia meninggalkan kesyirikannya, baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Barakallahu fikum. Demikian pula caranya. Yaitu yang paling sopan kepada orang tua, karena itu orang tuamu. Dengan cara yang paling sopan, dengan bahasa yang paling baik. Bentuk-bentuknya, cara-caranya, kamu lihat orang tuamu sendiri seperti apa wataknya, modelnya, dan kemudian kira-kira bisa dengan apa nasihatinya, dengan tulisan, atau dengan membawa ustaz ke rumahmu, atau dengan membawa rekaman, atau dengan apa saja yang kira-kira menyebabkan orang tuamu mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.